بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس قنفتنا عزكم الله كتاب مسلم بعث نمبر مصالحا سيرة الرحم kewajiban dan keutamaan silaturahmi. Masuk pada bab yang ke-27 dari kitab Al-Adabul Mufrad karya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala. Beliau mengatakan babu fadli silaturahim. Bab keutamaan silaturahim. Ini fa nabtina asakumullah. Riwayat-riwayat lain yang akan beliau bawakan selain dari riwayat yang sebelumnya, pada bab yang sebelumnya yang juga menjelaskan tentang keutamaan silaturahmi. Kalau pada riwayat yang sebelumnya, pada hadis yang sebelumnya, beliau membawakan hadisnya Abu Ayyub Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu yang menjelaskan bahwasannya silaturahim itu termasuk satu dari sekian banyak amalan yang bisa mendekatkan seseorang ke dalam surga dan menjauhkan mereka dari neraka. Disebutkan setelah memurnikan ibadahnya kepada Allah semata dengan tanpa kesyirikan padanya, kemudian salat, kemudian zakat, baru disebutkan tentang masalah silaturahim. Naam. Dan juga riwayat yang lainnya dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang menjelaskan tentang pengaduan ar-rahim kepada Allah subhanahu wa ta'ala, khawatir akan diputus. Maka Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan, apakah engkau riba? Aku akan menyambung orang-orang yang menyambung kamu, dan akan memutus hubungan dengan orang-orang yang berhubungan dengan kamu. Maka dia menriba dengan ketetapan tadi dari Allah subhanahu wa ta'ala, yang menjelaskan tentang keutamaan rahim, keutamaan silaturrahim. Sekarang, riwayat yang lainnya yang juga masih menjelaskan tentang keutamaan silaturahim dan menjelaskan betapa pentingnya masalah ini. Beliau mengatakan qala haddatsana Muhammad ibn Ubaidillah Abu Abdullah. Qala haddatsana Ibn Abi Hazim. An al-Ala. An abihi Abdurrahman. Ala bin Abdul Rahman, Maula Quraqah, Abu, namanya Abdul Rahman. An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala, Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Ata rajulun an-nabiyya sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ada seseorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Faqala, seraya menjelaskan kepada beliau, Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Inna li qarabatan. Sesungguhnya saya ini memiliki kekerabatan, memiliki family kerabat. Asiluhum, saya terus berupaya menyambung hubungan silaturahim dengan mereka. Wa yaqta'uni, namun mereka ini terus berupaya memutus hubungan tadi dengan saya. Dia terus berupaya nyambung, mereka berupaya memutuskannya. Wa uhsinu ilaihim, saya terus berupaya berbuat baik, berbuat ihsan kepada mereka. Wa yusi'una ilayya, namun mereka ini berbuat jelek kepada saya. Yusi'un isa'ah, lawan dari ihsan, berbuat jelek kepada saya. Tak baiki, tak bagusi. Ibaratnya air susu dibalas dengan air apa? Air tuba. Ketuban. Allahumma ta'ala. Dikasih yang bagus-bagus, balasannya jelek-jelek. Wa yajhaluna 'alayya. Mereka-mereka ini, kerabat saya ini, selalu berupaya membodoh-bodohi saya. Nuduh saya bodoh. Silahir. Tindakan-tindakan yang tidak tepat mereka lakukan. Wa ahlimu anhum, sementara saya masih terus berupaya lembut dengan mereka. Sifat al-hilm, kelembutan, tenangan dengan mereka, tidak membalas mereka dengan tindakan-tindakan yang sama. Ini pengaduan salah seorang sahabatnya beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam tentang model kerabat dan famili yang seperti ini. Bagaimana ini ya Rasulullah? Saya sudah berupaya nyambung hubungan dengan mereka, mereka mutus. Sudah saya upayakan berbuat baik dengan mereka, mereka kasih tindakan-tindakannya jelek. Maka beliau mengatakan, La in kana kama taqul, lain kana, kalau seandainya betul terjadi, kama taqul, seperti yang kamu ucapkan, faka'annama tusifuhumul malla, faka'annama, maka seakan-akan, tusifuhumul mal, engkau jejeli mereka dengan al-mal. Itu bahasa kasar yang Jawa Timur. Kamu jejeli, kamu kasih dia, kamu kasih makan dia dengan al-mal. Al-mal ar-ramadul har, kerikil-kerikil panas, begitu, kerikil-kerikil panas. Yakni kata para ulama, dengan tindakan kamu tadi, yang terus kamu berupaya berbuat baik kepada mereka, terus berupaya menyambung hubungan silaturahim dengan mereka, namun merekanya membalas dengan kejelekan, membalas dengan tindakan-tindakan yang enggak pantas, itu seakan-akan kamu terus membuat hati mereka itu membara. Terus bikin marah, marah dengan kamu. Gitu. Seakan-akan mereka itu lagi makan bara api yang panas. Kerikil-kerikil yang panas. Ada qaul. Ini sebagian makna. Mana lagi mengatakan, mereka menjadi malu kepada kamu melihat kebaikan-kebaikan kamu yang seperti ini dan kejelekan-kejelekan tindakan-tindakan mereka. Begitu. Ibaratnya itu betul-betul tindakan kamu ini membuat mereka makan buah sumalakama. Begitu. Gimana gitu. Beliau mengatakan wala yazalu, dan terus menerus ma'aka, akan menyertai kamu, minallah, dari Allah subhanahu wa ta'ala, zahirun alaihim, yang bisa memenangkan kamu atas mereka, zahir pembela. Ma dumta ala dhalik, selama kamu terus berbuat demikian. Masya Allah. Hadis ini, khana bin azakumullah, sahih. Disebutkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya. Dalam diriwayatkan juga oleh Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dalam sahihnya. Fal hadis sahih. Wa aydan rijaluhu kulluhum thiqat. Semua thiqat dalam riwayat ini. Kecuali Al-Ala bin Abdurrahman, dia saduq. Baik. Hadis ini, khana bin azakumullah, menjelaskan tentang keutamaan silatul rahim. Keutamaan terus berupaya menyambung hubungan silatul rahim. Dari sisi kalimat wala yazalu ma'aka minallahi zahirun 'alaihim ma dumta 'ala dzalik. Terus menerus Allah Subhanahu wa ta'ala akan memenangkan kamu, menampakkan diri kamu di atas mereka semua, selama kamu itu terus berbuat demikian, mendapatkan pembelaan, pertolongan dari Allah subhanahu wa ta'ala, dikarenakan tindakan dia yang bagus, melakukan tindakan siratul rahim. Hadi fadilah, keutamaan dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ini khunafutina azakumullah, yang disebutkan oleh sahabat ini tadi, inilah yang namanya silaturrahim. Ya, gini nih. Yang namanya silaturrahim yang hakiki ya ini. Disebutkan dalam riwayat yang lainnya, yang syarat yang sahih dari Abi Dawud, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam pernah bersabda, "Laisal wasilu bil mukafih, walakinnal wasil alladhi wasala alladhi wasala man qata'ah." Atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah seseorang itu dikatakan sebagai wasil yang menyambung hubungan silatul rahimnya kalau dia itu bil mukafih. Seseorang dikatakan mukafih, yakni balas budi. Ada yang nyambangi dia, nyambangi juga. Ada yang silaturahim dengan dia, silaturahim juga. Ada yang ngasih hadiah ke dia, dikasih hadiah balik. Pernah diantarkan naik mobil, diantarkan juga naik mobilnya. Itu namanya mukafik. Itu namanya mukafik, seseorang yang hanya balas budi saja. Paham ya? Itu bukan wafil, bukan seseorang yang berupaya silaturahim. Kata Rasulullah, ini biasa, adiah. Paham ya? Karena dia merasa punya fungsi dengan dia. Tuh, misalkan dulu kerabatnya, Masya Allah, dia dalam kondisi mepet, membutuhkan sesuatu yang betul-betul membuat dia bangkit. Dibantu sama kerabat ini, kamu, nih, kamu, nih, kamu. Terus, sampai dia bisa bangkit. Jaya lagi. Saat dia jaya, kerabat itu tadi ambrol, ambruk dia. Gantian, ya wis. Dulu saya keok, kamu bantu. Nah, sekarang kamu keok, saya bantu. Tenang aja, kasih nih untuk kamu, nih untuk kamu, nih untuk kamu. Asli. Kenapa? Merasa punya budi. Kata beliau, laisal wasil bil mukafi. Bukanlah seorang yang itu dikatakan menyambung satu rahim kalau dia mukafi hanya semata-mata balas budi saja. Dikasih, ngasih. Tidak. Beliau mengatakan, tetapi yang namanya orang itu disebut sebagai penyambung hubungan silaturahim, ialah dia itu terus menyambung hubungan silaturahimnya dengan orang-orang yang memutus hubungan dengan dia. Itu yang namanya silaturahim. Paham ya? Kerabat yang lainnya sudah tidak mau ketemu dengan kamu. Jangankan ketemu di majelis, melihat muka kamu senek. Misalkan begitu. Gambaran yang mengerikan begitu. Lu kenapa? Dikarenakan kamu ini orang yang berupaya untuk menjalankan sunnah. Misalkan begitu. Yang dulunya preman. yang dulunya itu apa namanya nggak ngerti begitu-begitu biasa, kerjaannya kalau malam gitaran di pojok desa, gitu itu aja, dibiarkan sama orang tuanya, gaul. Anak saya pemuda gaul, begitu. Kerabat yang lainnya biasa. Atau mungkin dia ini dulunya seorangnya diharapkan sama orang tuanya, tulang punggung keluarga, masya Allah, siap menjadi apa namanya orang yang menanggung semua kehidupan keluarganya. Kan ini apa namanya insinyur atau DRS atau doktor atau MA atau LC mending aku mau. Sekian ya. BA. Atau semisalnya. Sekarang nggak ada begitu ya. SP sekarang ini. Iya. Apa? SPK. SPK. Dulunya biasa kalem-kalem loh. Ternyata kemudian satu orang ini mempelajari sunnahnya Rasulullah SAW. Membaca kitab-kitab para ulama, kitab-kitab hadis, Sahih al-Bukhari wa Muslim, dan buku-buku yang lainnya. Mulai dia mengenal Islam tadi. Mulai dia mengenal sunnahnya Rasul tadi. Perubahan. Yang tadinya gitaris di malam hari, berubah. Enggak lagi gitaris lagi. Malam harinya baca Al-Quran. Apa maneh katanya orang tua. Biasanya pakaiannya itu sampai nyapu jalan, tidak butuh tukang sapu di sana, cukup dia nyapu dengan kainnya. Berubah, masya Allah, pakaiannya sesuai dengan sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, setengah betis, masya Allah. Dulu pakaiannya kelemis-kelemis, kayak masya Allah, betul-betul bajunya, pantolonnya, dasinya, sisirannya. Kelihatan, masya Allah, parente. Berubah, nggak senengnya begitu-begitu. Sarungan, mending sarungan. Padahal itu nggak pernah sarungan seorang apa ini. Sarungan nggak pernah tuh. Sarungan, mulai menggunakan pakaian-pakaian yang Islami. Mulai. Gonjang-ganjing dalam rumah. Mulai. Kerabat-kerabatnya membicarakan. Apalagi ini. Terus begitu. Sampai diketahui. Oh ini orang ternyata begini, begini, begini, begini. Karena kawan mereka tidak tahu bagaimana ajaran Islam yang sesungguhnya. Ngerti anaknya sudah tidak ngurusi PA-PA. Tidak ngurusi LC-LC. Tidak ngurusi MA-MA. Nggak ngurusi RIR, SP apa, enggak. Belajar. Rizik minallah. Jangan begitu. Rizik minallah, tenang aja, saya nyari usaha, jangan khawatir. Gini sekarang, wah, gitu. Ya Allah nak, kamu itu punya titel bisa masuk kepada bidang perpajakan. Enggak, pajak tubuhnya haram. Ini anakku ini. Wah, bahaya ini. Misalkan dia punya lagi, apa namanya itu, kamu ini bisa masuk menjadi manajer BI. Bank Indonesia Pusat, di Jakarta sana. Nggak, hukumnya haram. Bank riba itu, hukumnya haram. Loh, hukumannya lagi. Wah, tambah terus. Wah, ini gonjang-ganjing dalam rumah, kerabatnya akhirnya. Yang tadinya dieluk-elukan sebagai anak yang bakal menjadi penopang keluarga. Langsung berubah total. Yang tadinya nyangoni dia kalau pas lagi sekolah, enggak sangon-sangonan. Yang biasa ngirimi dia, yang ngasih hadiah dia, baju atau apa, enggak baju-bajuan. Terus begitu. Sampai akhirnya itu, ngelihat kamu dan nek. Dulunya kelemis-kelemis. Non rambut, mulai jenggotnya dipelihara sesuai dengan sunnahnya Rasulullah SAW. Kayak gini. Nek. Ya apa kan? Nah, di saat seperti itu, Ikhwan Fillah Azzaikumullah. Diuji kamu. Nah, kalau kamu memang betul-betul ingin silaturrahim, di saat seperti itulah, kamu harus bisa menunjukkan kebesaran jiwamu. Kebesaran jiwamu. Laisal wasil fil mukafi, kata Rasulullah. Bukan semata-mata balas budi, yang namanya orang yang menyambung silaturrahim itu. Tapi betul-betul orang yang menyambung silaturrahimnya, tatkala diputus oleh keluarganya. Diputus oleh familinya. Bahkan mungkin diputus sama bapaknya, sama ibunya, sama kakaknya, sama adiknya. Sambungan. Nah, kayak gini nih. Afsiluhum. Tak sambung terus. Diputus sama mereka. Terus berupaya datang ke rumahnya, sampai di rumahnya. Nengok sama kamu. Pergi dari sini. Waduh, serat urusannya ini. Nyambung. Putus sama mereka langsung. Dari cara lagi yang lainnya, berbuat baik sama mereka, kita kasih hadiah. Dulu paman saya itu paling senang yang namanya martabak terang bulan. Wah, ujian, kesempatan ini untuk menarik hadiah sang paman ini. Beli martabak terang bulan yang super. Siapa lagi? Ngerti ya? Masya Allah. 30.000 katanya. Rohis, tenang saja dalam rangka silaturahim. Butuh korban betul ini. Mengorbankan harta benda ini. Carikan yang silaturahim. Yang silaturahim. Yang harganya super 30.000 kirim. Begitu. Kirim. Ini kalau saya datang langsung, mesti diusir ini. Jangan saya. Ini orang lain. Ini, anda ya, tolong kirim kepada saya. Kepada paman saya ini. Bilang ini dari ponakan dia yang namanya Bulan. Kirim ke dia. Siapa? Ini pak, ada kiriman untuk bapak, hadiah untuk bapak. Terang bulan yang bapak sukai. Oh iya, Masya Allah, terima kasih banyak. Dari siapa ini? Dari Bulan, di Bulan. Buang langsung itunya. Ya Allah, ngenes gitu. Yusi'una ilaih. Melakukan tindakan-tindakan yang jelek sama kamu. Kasih tahu kamu. Awalnya sih seneng. Terang bulan. Super loh pak. Seneng. Begitu disebutkan nama kamu. Dibuang langsung. Gak doyan. Ada isa'ah ilaih. Terus itu. Kamu upayakan yukhan abu tina azakumullah silaturrahim dengan mereka. Itulah orang yang disebut dengan silaturrahim. Menyambung hubungan silaturrahim. Kalau terus demikian. Baik mereka, apa nyambung hubungan dengan mereka, kasih mereka surat. Kalau tidak pakai SMS, nanyakan bagaimana khabarnya, pakai telepon, ketemu langsung, salam sama mereka. Terus gitu dibaiki. Tunjukkan akhlak yang mulia, muamalah yang hasanah yang bagus. Mereka yang balas dengan kejelekan, maka gambarannya seperti yang disebutkan dalam riwayat ini. Ka'annama tusifuhumul mal. Seakan-akan kamu menjejeli mereka dengan apa namanya kerikil-kerikil yang panas. Menganga mereka. Terus membara hati mereka. Lama-lama mereka tahu. Mereka tahu orang yang jelek. Memutuskan hukuman satu rahim dengan keluarganya. Mereka tahu kamu itu orang yang baik. InsyaAllah ta'ala yukhan abidin azakumullah. Akan mendapatkan keutamaan yang besar dalam riwayat ini. Mendapatkan zahir, pembela, penolong dari Allah subhanahu wa ta'ala. Untuk menghadapi mereka. Dan kamu banyak doa untuk hidayah mereka, taufik dari Allah Taala untuk mereka. Insyaallah ya khanatin azakumullah. Bagaimanapun garangnya seorang famili, bagaimanapun sangarnya keluarga, bagaimanapun kasarnya mereka, kalau melihat anaknya yang awalnya memang ada perubahan pesat yang aneh dalam pandangan mata mereka, tapi kalau dibarengi dengan akhlak yang indah, muamalah yang bagus, budi pekerti yang luhur, ucapan yang lembut, yang sopan, tindakan yang sopan, insyaallah akan luluh hati mereka yang akan bertindak azakumullah. Biasa, ngawali satu orang, dua orang ngawali. Mungkin kalau enggak dari sepupumu, mungkin ponakan kamu, atau mungkin mbah kamu, atau mungkin kerabat jauh, atau misalnya, atau mungkin di mendapatkan titik terang di tetangga kamu barangkali. Ngomong langsung kepada bapak kamu tuh gimana sih? Misalkan begitu. Atau apa? Kamu tuh gimana sih? masa anak kamu yang sedemikian sopannya dengan kamu, ketemu sama kamu salam, hormat sama kamu, terus ngasih hadiah kepada kamu, nyambung hubungan dengan kamu. Masa kamu tega sebagai seorang orang tua? Itu anak kamu sendiri, dari kamu sendiri, lahir dari perut istri kamu sendiri. Kok kamu begitu kan? Mulai itu terus, demikian terus, dari dia yang lainnya. Kalau enggak dari kamu, dari family kamu, kalau enggak dari orang lain. Insya Allah akan ketemu titik terang yang bagus. Nah, ya, sekarang-karang macan, bakal mangan anak itu. Insya Allah ada ketemu yang bagus. Nah, alhamdulillah, assalamualaikumullah, terutama silaturahim. Dan ingat, itu butuh kesabaran. Betul, butuh keikhlasan. Dan butuh keuletan. Dan as-sabat, keteguhan dalam bersikap. Nah iya, sebab satu keluarga ini, satu family ini, kalau kamu mungkin apa namanya marga besar, satu banimu ini, kalau mana ada, kamu punya bani, punya marga begitu, satu marganya kamu memboikot kamu, wah itu nggak gampang ya, Pak. Nggak gampang itu. Terlalu banyak kemudian orang-orang yang tadinya semangat juang tinggi dalam mencari ilmu. Semangat yang sangat tinggi mengamalkan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam begitu dihempas dengan gelombang ujian fitnah seperti ini dari keluarga sendiri, itu enggak kuat itu, gelewan. Iya tidaklah. Allah, dalam rangka untuk menyenangkan hati orang tua, ya hitung-hitung sampai selesai masa tugas lah. Ditugaskan di bagian perpajakan kan insya Allah tidak selama-lamanya. Ya mungkin 4 tahun masa dinas, ya sudahlah saya bersabar 4 tahun dalam rangka untuk menyenangkan hati orang tua. Awalnya begitu, masuklah dia akhirnya ke dalam perkara yang diharamkan oleh Allah SWT, mengurusi pajak. Pajak itu haram ya, diwabahkan. Mulai terus dia nikmati pekerjaannya. Gaul dia dengan orang-orang seperti itu. Mulai jauh dari taklim. Mulai satu demi satu protokol sunnahnya. Yang tadinya masya Allah mustaqim, istiqomah, pakaiannya setengah petis. Mulai turun sedikit-sedikit. Turun lagi. Turun lagi. Terus. Terus. Sampai nus-nus. Tau nus-nus. Sarus-sarus. Nah. Dikatakan musbil ya enggak, dikatakan enggak musbil ya enggak, tengah-tengah mata kaki. Nah, terus, turun lagi. Kalau pas di kantor kerjanya, turun. Kalau pas dari jauh ada orang yang mengenal dia, kawan dia, taklim dulu, dilinting. Supaya kelihatan, lintingnya bukan keluar ketok. Ke dalam yang rapi gitu. Nggak tahu sih saya kalau kaki agak saya memulai yang awalnya itu istiqomah dengan memelihara lihiyah lambang sunnah Rasulullah untuk laki-laki Sallallahu Alaihi Wasallam, membedakan laki-laki dengan perempuan sejak dikatakan sebagai orang banci diantaranya. Mulai sedikit-sedikit ada peraturan dalam perusahaan, dia tidak boleh lebih dari 1 senti. Waduh, repot ini gimana ini? Sebenarnya sih Pak, genggam aja Pak, lumayan. Tidak, boleh genggam, tapi sebelah sininya. Jangan sebelah sininya. Gimana ini orang tuanya? Sudah tadi aja, orang itu memang sekarang kamu kerja seperti itu. Akhirnya ngarah lagi ya, dalam menangkap menyenangkan orang tua. Ya sudahlah, mulai dia, cukur hidupnya. Dirapikan, betul-betul tidak lebih dari 1 senti rata. Allah musta'an. Atau kalau enggak yang betul-betul hatinya masih berontak dengan itu semua, diakali sama dia. Gimana caranya? Kalau pas masuk kerja, dilinting jenggotnya itu, dilinting, ditekuk, tidak terkasih apa begitu. Di bagian sebelah sininya ditutup yang rapi sampai yang kelihatan cuma satu senti. Pas kerjanya itu. Selesai kerjanya, pulang ke rumah, dibuka lagi. Ayo. Jadi kalau pas dia kumpul dengan teman-teman dia pas lagi taklim, jenggotnya panjang. Nih, pas ketemu di kantornya, loh, jenggot mundi. Ini dia, malu dia. Ini. Kenapa? Ini karena ketahuan. Nah, akhirnya. Dia ngomong, dia keluar. Ini, tak tutup. Keluar dari kerjaan, tak buka lagi. Loh, doa, akhir. Terjadi. Saya bukan ngomong ini. Nah, terjadi. Ada yang seperti itu. Karena dia masih gak kuasa. Gitu. Dia gak kuat, langsung gunting. Entah. Terus semakin jauh. Yang tadinya hanya bertahan 4 tahun, terus keluar dari situ, belum genap setahun, sudah amblas orangnya. Mana si fulan? Wallah alam, ma'assalamah. Hilang orangnya. Fala haula wala quwata illa billah. Ada kafir. Kenapa ya, kawan? Dikarenakan keikhlasannya yang kurang, kesabarannya yang kurang, keuletannya yang kurang. Tentu bukan perkara yang gampang. Allahumusta'an. Maka terus, Allah banyak berdoa. Dikasih sabat, keteguhan, istiqamah di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ini. Harus kamu meyakini bahwasanya orang-orang di zaman sekarang ini, fanabatina azakumullah, yang berupaya mengamalkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam, gharib, sangat aneh. Sunnahnya sudah sangat aneh. Lebih aneh lagi ialah orang yang mengetahui sunnah tadi. Lebih aneh lagi ialah orang-orang yang mengamalkan sunnah tadi. Allahumusta'an. Nah. Ada wadih insyaAllah. Hadis ini pula ikhwan fillah azakumullah menunjukkan kepada kita kebiasaan para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum majma'in mengadukan muskilah mereka kepada orang-orang yang punya ilmu. Paham ya? Mengadukan muskilah-muskilah mereka kepada orang-orang yang punya ilmu. Di sini mereka mengadukan semua muskilah mereka, permasalahan mereka kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sebagai seorang nabi, seorang rasul. Para ulama itu sebagai pewarisnya para rasul. Demikian pula orang-orang yang punya ilmu, fanatikin azakumullah juga demikian. Maka riwayat ini bisa kita jadikan sebagai dalil menunjukkan masyru'iyat rujuk ila ulama indal masyakil, disyaratkannya kembali kepada para ulama, orang-orang yang punya ilmu ketika memiliki muskilah-muskilah. Ini kebiasaannya para sahabat yang mulia radhiyallahu ta'ala anhum ajma'in yang harus kita tiru sehingga semua masalah-masalah kita, baik masalah yang sifatnya pribadi atau masalah keluarga atau masalah-masalah yang lainnya yang terkadang membutuhkan nasihat, membutuhkan wasiat, bimbingan, arahan, itu curhat. Gitu ya bahasanya anak muda ya. Curhat, mencurahkan isi hatinya kepada orang-orang yang mampu untuk mengarahkan dia kepada perkara yang soal, perkara yang senang. Hagalah. Masya Allah. Ini pula yang Nabi Tina Azzaikumullah bisa kita maknakan dengan umara. Kebolehan seorang rakyat mengadukan masalah dia, muskilah dia kepada para penguasanya. Ini penguasa-penguasa yang salihah, penguasa yang salihin, yang saleh, yang adil, yang tahu keadaan rakyatnya, keadaan masyarakatnya, dan yang berupaya membimbing masyarakatnya kepada perkara yang baik. Tamam? Nah, misalkan kamu, Masya Allah, dikasih rezeki oleh Allah berkata, dengan penguasa yang adil. Penguasa kamu seorang muslim yang alim, yang memiliki ilmu, yang adil, yang betul-betul mengerti tentang sunnah Rasul sallallahu alaihi wa sallam. Misalkan. Maka bisa kamu berhujjah yang riwayat ini untuk mengadukan semua masalah kamu kepada dia. Ada muskilah kerabat, muskilah keluarga, muskilah tetangga. Muskilah dengan istri, dengan suami, lapor kepada penguasa. Untuk apa? Untuk dicarikan jalan keluar yang terbaik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di samping sebagai seorang nabi dan seorang rasul, beliau juga sebagai seorang kepala negara ketika itu yang mengayomi dan menguasai seluruh kaum muslimin yang ada. Nah, hadza ya. Datang langsung kepada penguasa. Bagaimana Hindun? Hindun radhiyallahu taala anha, istrinya Abu Sufyan radhiyallahu anhu. Lapor pada Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, ya Rasulullah, inna Abu Sufyan rajulun sahih. Wahai Rasulullah, Abu Sufyan ini laki-laki yang pelit. Bakhil. Artinya apa? Nafkahnya sedikitin. Ngasih nafkah istri itu kurang. Kurangnya itu bukan dia gak mampu. Memang dia pelit. Mikir gitu loh. Eman-eman dengan fulusnya. Dilaporkan pada penguasa. Apa boleh saya kemudian mengambil harta dia sedangkan tamat pengetahuan dia untuk saya, tenang saya? Terjawablah Rasulullah SAW, kamu ambil untuk kamu dan anak kamu bil ma'ruf, dengan cara yang ma'ruf, dengan cara yang baik. Lapor sama penguasa. Pak penguasa, saya lagi ribut sama istri Pak penguasa. Gimana Pak penguasa? Ada apa? Ini kalau penguasanya yang salah kan ya. Nah, penguasanya apa namanya, gak mikir seperti itu, ambrol. Gak usah kesana sudah. Kepada para ulama. Hah? Ada apa? Ini begini. Mengadunya pada penguasa. Boleh. Nanti penguasa akan memberikan tausihat, memberikan pengarahan-pengarahan, bimbingan-bimbingan, arahan-arahan kepada rakyatnya, kepada perkara itu. Dan itu memang tanggung jawabnya penguasa diantaranya. Jangan tidak hanya membahas tentang perkara umat yang manfaatnya dirasakan sekian banyak pihak, hatta perkara pribadi. Bagaimana disebutkan tadi, kasih Hindun radhiyallahu taala anha dengan suaminya Abu Sufyan radhiyallahu taala anhu. Nah, Allahumma musta'an. Hakala. Ini kalau betul nasib muladatnya mereka menyampaikan muskilah itu dalam rangka untuk istifadah. Ini adabnya mereka para sahabat yang mulia ya Pak. Menyampaikan muskilah kepada para ulama, kepada ahli ilmu, kepada para masyayikh untuk istifadah, ngambil istifadah, ngambil faedahnya. Gimana nih sih? Salah atau benar? Salah, tinggalkan. Oh benar, laksanakan. Ada asetnya ya Fanafi Tina Azzaikumullah. Nah kalau sekarang ini Fanafi Tina Azzaikumullah, banyak orang-orang yang punya adab. Maunya dia itu ingin merujuk kepada para ulama, kepada ahli ilm dalam semua muskilah-muskilah dia, tetapi dengan tanpa adab. Loh, gimana itu? Iya, syekhnya dimodifikasi. Hah? Ibarat kayak mobil gitu. Hah? Dibikin modifikasi dulu, ben mobilnya mirip kayak dia. Artinya apa? Artinya syekhnya digiring kepada sebuah pemikiran, sebuah pemahaman yang sekiranya pas dengan dia. Sehingga kalau dia tanya itu enak. Terus selalu saja menguntungkan dia. Atau kurang adab. Atau bertanya kepada syekh dalam rangka untuk ta'anud, bukan tafaqquh fiddin. Atau dalam rangka untuk membenarkan kebatilan dia. Membenarkan penyimpangan-penyimpangan dia. Nutupi penyimpangan-penyimpangan dia. Atau kurang adab. Ini orang-orang yang sama sekali gak punya adab kepada para ulama, kepada para masyayikh, yang kalau seandainya muskilah mereka dipaparkan dengan jelas dan sesungguhnya kepada syekh tadi, bakal ngamuk syekh tadi itu. Aywa. Ada kurang ajar, ya. Kurang ajar. Ya kok tukang becak ya begitu? Ya memang tukang becak itu gak punya adab. Ibaratnya kalau di sahabat dahulu, badui ada. Kalau sana badui gunung Arafi, sama huna badui tukang becak. Maruf. Hanya berupa demikian, karena mungkin asalamualaikum orang yang mengatakan dirinya sebagai duat, para da'i, ustaz, pak yai, mbah yai, mbah kromo. Kayak gitu kelakuannya. Fala haula wala quwata illa billah. Ta'adabu. Harus pakai adab, karena mungkin asalamualaikum. Riwayat yang berikutnya. Qala haddatsana Isma'il ibn Abi Uwais. Dia ini kan mesti nazak mudhaif. Isma'il bin Abi Uwais ini dhaif. Isma'il bin Abdullah ibn Abi Uwais al-Madini dhaif. Qala haddatsani akhi. Wallahu a'lam, saya belum tahu siapa saudaranya dia ini. Saya lihat. Wallahu a'lam ya akhi. Siapa nama saudaranya Ismail ini? An Sulaiman bin Bilal At-Taimi. An Muhammad ibn Abi Atiq. An Ibn Shihab Az-Zuhri. An Abi Salamah bin Abdul Rahman. An Abu Raddad Al-Laythi akhbarahu. Abu Raddad Al-Laythi memberitahu kepada Abu Salam bin Abdul Rahman. An Abdul Rahman ibn Auf. Dari Abdul Rahman ibn Auf radhiyallahu ta'ala anhu. أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. Bahwasanya dia mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda. Qala Allahu azza wa jall. Allah subhanahu wa ta'ala azza wa jalla berfirman. Ana ar-Rahman. Saya ialah ar-Rahman. Satu dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Ia mengandung arti zat yang maha rahmah. Yang maha rahmah. Wa ana khalaqtur rahim. Dan saya telah menciptakan ar-rahim. Ini zat rahim. Washtaqtu laha min ismi. Dan saya ambilkan untuk rahim tadi dari namaku. Yakni dari nama ar-Rahman. Ar-Rahman itu mengandung sifat rahmah. Sifat rahmat, maha rahmat. Dari kata-kata ra-ha-mim. Dengan tak marbutah rahmat. Rahim, kata-kata rahim, silaturrahim. Rahim itu ra-ha-mim. Iya kan? Nah, sehingga kalau rahim itu, ifanabutin azakumullah, penamaannya diambil dari nama Allah subhanahu wa ta'ala ar-Rahman. Maka kata beliau, kata Allah subhanahu wa ta'ala, faman wasalaha wasaltu. Maka barang siapa yang menyambung hubungan silaturahimnya, maka aku akan menyambung dia. Waman qata'aha, dan barang siapa yang memutuskannya, batattuhu, maka aku akan memutuskan dia selama-lamanya. Nah, batattuh itu lebih daripada qata'. Yang namanya magdutah, imra'atun magdutah, perempuan yang magdutah itu artinya perempuan yang ditalak fa'in. Faham? Tahu talak fa'in? Dengar talak fa'in? Waduh. Terus belum? Belum rapi yang harus. Asli. Nikah aja belum, gimana talaknya? Nah. Hah? Talak fa'in itu khamatin a'azakumullah ialah talak terakhir. Kalau sudah jatuh talak fa'in, maka tidak ada lagi hubungan antara perempuan dan laki-laki tadi. Tidak bisa lagi menjadi suami istri isah. Paham? Dan tidak bisa kembali kepada suami yang awal tadi. Kecuali perempuan tadi harus menikah lagi dengan laki-laki yang lain. Tidak cuma nikah toh, nikah dan sudah merasakan madunya. Dicerai lagi, selesai masa iddah, baru bisa balik kembali kepada suami yang pertama. Itu namanya talak fa'in. Hagalah. Sehingga putusnya itu putus, tus, gitu lah. Hagalah. Batatuh. Maka para siapa yang memutuskan silaturahminya, maka aku akan memutuskan hubungan dia selama-lamanya. Hagalah. Ada sini khana mtina azakumullah dengan sanad ini, ba'if. Ada rawi yang bernama Ismail ibn Abi Uwais dan dia ba'if. Namun, Syekhul Albani rahimahullahu ta'ala membawakan jalan-jalan yang lainnya dan beliau mensahihkannya ikhwanabuddin azakumullah dalam silsilah al-ahadith as-sahihah. Naam. Masya Allah. Teruskan lagi ya. Satu makna ini yang setelahnya itu. Qala haddathana Musa bin Ismail Abu Salamah Tabuzaki Al-Minqari. Dia siapa? قال حدثنا أبو عوانة الوضاح بن عبد الله اليشكري عن عثمان بن المغيرة عن أبي العنبس qala, dari Abu Al-Anbas dia mengatakan, dakhaltu ala Abdullah bin Amr radhiyallahu ta'ala anhuma. Saya masuk kepada Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu ta'ala anhuma fil wahti, di daerah Wahd. Yani arban lahu bi Thaif. Tanah dia yang ada di Thaif. Faqala, maka Abdullah bin Amr berkata, atafalana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam isbu'ahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengarahkan dan mengikutkan kepada kami jari-jarinya menghadapkan kepada para sahabat. Faqala, sambil bersabda, ar-rahimu, rahim itu, ini satu rahim, sajnatun min ar-rahman. Sajnah, ikhwan nabi na'azakumullah, ada sujnah, bi-dham wal-fatah. Bisa sajnah, bisa sujnah, lughatani ma'rufan. Asalnya, asal maknanya, ikhwan nabi na'azakumullah, uruqus syajrah al-musyabbakah. Apa namanya, akar-akar pohon yang saling ketemu begini. Paham ya? Ini asalnya. Yang namanya akar kan begitu. Saling, masuk, saling ruwet begitu. Ini asal maknanya. Maknanya kana bikin azakumullah, bahwasanya ar-rahim itu, asarun min athari rahmatillah. Rahim itu kana bikin azakumullah, satu asar. Dari asar-asar, dari bekas-bekas nampak, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Satu tanda, satu bukti, dari rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Kata beliau, ar-rahim sajnatun min ar-rahman. Ar-rahim itu, ikhwanabatina azakumullah, satu asar dari ar-rahman, dari Allah subhanahu wa ta'ala. Man yasiluha yasiluh. Barang siapa yang menyambung hubungan satu rahminya, maka akan sambung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man yaqta'uha yaqta'uh. Dan barang siapa pula yang memutuskannya, maka akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Laha lisanun talq. Lisanun talqun. Rahim ini memiliki lisan yang talq. At-talq. Fasihul lisan. Azbul mantiq. Lisannya fasih. Dan bahasanya segar. Gimana talq. Zalqun. Zalq. Zul hiddah wal fasih al baligh, yang tajam bahasanya dan fasih bahasanya, memiliki lisan yang betul-betul fasih gitu. Yaumul qiyamah, nanti di hari kiamat. Wal hadits kana bi na'zakumullah bi hadzal isnad sahih. Dan juga disahihkan sama Syekh Al-Albani rahimahullahu taala dalam kitab beliau Ghayatul Maram. Hadis yang ke-406. Kalau yang sebelumnya disebutkan dalam silsilah sahihah hadis nomor 520 yang sebelumnya tadi. Masya Allah. Yang berikutnya sama saja. Qala haddatsana Ismail. Ismail ibn Abi Uwais. Yang tadi. Yang baik. Qala haddatsani Sulaiman. Sulaiman ibn Bilal. Yang tadi juga. An Muawiyah bin Abi Muzarrid. عن يزيد بن رومان عن عروة بن الزبير عن عائشة رضي الله تعالى عنهما عنها dari عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال بواسطة نبي kita محمد صلى الله عليه وآله وسلم bersabda الرحم سجنة من الله. الرحم itu سجنة dari Allah سبحانه وتعالى. Berarti itu satu asar dari Allah سبحانه وتعالى, diambil dari Allah subhanahu wa ta'ala. Maknanya sama dengan yang awal tadi. Man wasalaha wasalahullah. Barang siapa yang menyambung, barang siapa yang menyambung rahim tadi, maka akan sambung oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa man qata'aha qata'ahullah. Dan barang siapa yang memutuskannya, maka akan diputus oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wal hadis dengan sanad ini dhaif, tetapi ada jalan-jalan yang lain disebutkan oleh Imam Muslim rahimahullah dalam sahihnya dari hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Maka hadis ini sahih dikeluarkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya, ikhwan. Naam. Masyaallah. Hadis ini, ikhwan, yang terakhir, yang sebelumnya lagi, maknanya sama. Menunjukkan bahwasanya Ar-Rahim yang namanya kerabatan memiliki kedudukan yang amat sangat tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dari sisi Ar-Rahim itu khonafidina azakumullah, yang satu dari sisi penamaannya itu diambil dari nama Allah Subhanahu wa taala, Ar-Rahman. Enggak sembarangan itu. Paham ya? Sisi yang kedua khonafidina azakumullah, pernyataan Allah sendiri. Barang siapa yang menyambung dia, aku sambung dia. Barang siapa yang memutuskannya, aku putus dia. Kalimat ini khonafidina azakumullah memiliki dua makna di kalangan para ulama. Barang siapa yang menyambung, akan aku sambung. Barang siapa yang memutus, aku akan putusnya. Memiliki dua makna. Makna pertama khonafidina azakumullah, lafaz ini mengandung pengertian doa. Paham ya? Didoakan barang siapa yang menyambung hubungan silaturahminya, maka Allah akan menyambung dia dalam bentuk doa. Barang siapa yang memutus hubungan silaturahimnya, maka akan diputus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini kata para ulama, yang pertama mengatakan di makna doa, didoakan demikian. Yang kedua, di makna ikhbar, mengandung pengertian berita dalam bentuk khabar berita. Paham ya? Yani khabar berita dari Allah SWT. Berita dari Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa yang menyambung hubungan silaturahim, maka akan sambung oleh Allah. Barang siapa yang memutuskannya, maka akan diputus oleh Allah SWT. Kalau dalam bentuk ikhbar, pemberitaan yang penampilan Allah itu berarti ketentuan sunnatullah, ketetapan dari Allah SWT. Artinya apa? Kalau ada orang yang memutus hubungan silaturahimnya, pasti akan diputus oleh Allah. Berita apa? Kalau ada orang yang menyambungnya, pasti akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala kulli hal, bagaimanapun juga maknanya, baik dalam bentuk doa atau dalam bentuk ikhbar, pemberitaan, maka riwayat ini kana bi tinasakumullah menunjukkan keutamaan yang sangat besar untuk silaturahim. Sebab kaitannya langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang memberikan pahala langsung Allah, yang memberikan hukuman langsung Allah. Tabaraka wa taala. Enggak ada lagi yang lain. Langsung yang bertindak langsung Allah Subhanahu wa taala. Yang nyambung dia langsung akan disambung oleh Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa memutuskannya, maka langsung Allah pula yang memutuskan hubungan dengan dia. Agak azim ya, ikhwan. Sehingga jangan diremehkan. Sekali lagi yang pernah disampaikan sebelumnya, segala sesuatu yang disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu syarif, sesuatu yang sangat mulia, azim, sangat besar, sangat agung, qanabtina azzakumullah. Sehingga jangan main-main. Jangan merasa bergampang-gampang dengan yang namanya memutuskan silaturahim. Jangan bermudah-mudah. Sebab urusannya nanti langsung dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Adapun pada riwayat laha lisanun talqun zalqun yaumal qiyamah, rahim itu memiliki lisan yang fasih, bahasa yang tajam, yang segar nanti di yaumul qiyamah. Ini berita dari Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sikap kita yang kana azakumullah ialah nusaddiquhu, kita beritakan, kita benarkan berita Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ini. Tamam, kita maknakan dengan secara zahirnya, dengan tanpa ditakwil. Kita yakini bahwasanya Ar-Rahim yang itu merupakan benda abstrak, makna bukan benda konkret yang ada wujudnya. Kita yakini nanti dari kiamat memiliki lisan. Paham ya, memiliki lisan yang fasih, yang tajam. Dan ini khana bidin azakumullah semakin memperjelas keutamaan Ar-Rahim tadi. Nanti dia sendiri yang akan menjelaskan kepada Allah Taala orang-orang yang menyambungnya dan orang-orang yang memutuskannya. Langsung itu. Punya lisan langsung. Ini yang memutus saya, ini. Ini yang menyambung saya, ini. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Qad ya khanabati na'atakumullah. Membuat kita semuanya harus berupaya kuat tenaga untuk terus berupaya dengan kuat menyambung hubungan silaturahim kita, dan jangan berupaya untuk memutuskannya. Raihlah pahala sesuatunya dengan silaturahim. Allahumma musta'an. Dan ingat, yang namanya silaturahim di khanabati na'atakumullah itu bukan dengan semata-mata ziarah ya. Caranya banyak. Yang penting itu ialah disambung hubungannya ya kawan. Bertingkat-tingkat. Yang paling rendah kata Al-Qadhiyat rahimahullah, yang paling rendah ialah adamul muhajarah. Tidak dihajar, tidak memboikot famili tadi. Ini secara umum. Tamam? Wajar. Ada pun yang selebihnya, bisa dengan cara ngasih hadiah, bisa dengan cara menjenguk dia, ziarah dia, menjenguk yang sakitnya, mendakwai dia. Wah, terus berupaya demikian. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Fahadil fahad, yakfi insya'Allah ta'ala. Ada yang tanya ini. Apa nasihat antum terhadap seseorang yang asyik dengan seorang wanita? Wah. Askin bil marah. Apa obat lagi? Asik di sini ya kan bahasa Arab. Terjemahnya apa? Jatuh cintrong. Apa nasihatnya seorang yang sedang jatuh cintrong dengan seorang perempuan? Apa obatnya? Nah iya. Ada khabir. Nah ya kan. Nasihat saya ya ikhwan fillah na'zakumullah ialah taqwa Allah azza wa jal. Kalau kamu punya taqwa kepada Allah azza wa jal, bertakwa kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan sebenar-benar taqwa, menjalankan perintahnya, meninggalkan larangannya, tidak bakal kamu memiliki sifat seperti ini sampai jatuh cintrong dengan seorang wanita ini. Nah, yakin ini belum suat. Seorang pemuda yang memang mencapai masa-masa kepemudaan dia, gitulah. Hah? Jatuh cinta dengan seorang wanita yang mungkin juga sedang mencapai masa-masa kewanitaan dia. Tasawurnya onfuah tu syabab. Sama? Maka bertakwa Allah azza wa jal. Dia akan selamat dari semuanya. Dan yang kedua, kalau tidak azakumullah, bila ilmu. Dengan ilmu. Paham? Nasihatkan dia untuk banyak belajar ilmu agama, mempelajari Islam yang mulia ini. Di situ dia akan tahu. Ternyata tindakan yang itu tindakan yang haram, tidak diperbolehkan dalam Islam. Paham? Yang berikutnya, kalau tidak azakumullah, ialah al-muraqabah. Terus berupaya senantiasa diawasi oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kamu harus tahu, Allah Maha tahu apa yang kamu lakukan, apa yang kamu niatkan, apa yang terpetik dalam hati kamu. Walaupun semua orang yang ada ini tidak ngerti bagaimana hatimu. Tidak tahu memang. Hah? Biasa, kelihatan normal. Ketika kumpul dengan yang lain normal. Tapi dalam hatinya itu, wah luar biasa. Pertempuran hebat. Gitu. Hah? Allah Maha tahu. Sehingga kalau kamu memiliki sikap yang demikian, kamu akan nyahkan jauh-jauh sikap yang seperti itu. Buat. Dan yang terakhir, manabutin azakumullah ialah, kalau memang kamu itu, sudah tidak bisa menahan masa muda kamu, masa lajangmu, maka obat yang pertama ya khana bin azakumullah ialah zuhad. Menikahlah. Jangan biarkan bunga-bunga cinta yang bersemi itu terjatuh dalam perkara yang diharamkan dalam Islam. Tapi dipupuk dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu nikah. Sama dengan pernikahan. kalau memang kamu itu senang dengan dia dan memang dia seorang wanita yang salihah, seorang wanita yang taat beragama, itu yang penting. Hah? Segera kamu hubungi walinya. Tidak usah nunggu lama-lama. Tidak usah pakai surat-suratan dulu. Wah, ini tidak usah tidur. Hah? Wah, tidak perlu kemudian main SMS dulu. SMS gimana? Tidak jadi saya itu. Setannya terlalu banyak. Apalagi saya berani telepon. Dengarkan suaranya. Sama tadi. Apalagi sampai bertatap muka. Tidak jadi saya. Tapi kalau apa namanya baru sekilas begitu. Kemudian langsung berdebar-debar hati kamu tadi. Selamatkan dengan cara menikah. Ya, Ustaz, umur saya masih muda, gimana ini? Saya masih 15 tahun. Saya masih 16 tahun, gimana ini? Tidak ada keterangan persyaratan nikah itu dengan umur segitu. Yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadisnya ialah orang yang mampu ba'ah. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkum al-ba'ah, falitazawwaj. Kalau sudah mampu ba'ah, pernikahan dan tetap bengiknya, dan yang satu itu, maka segera menikah. Segera menikah. Tidak ada ketentuan harus umurnya itu harus 20 tahun dulu. Kalau di bawah 20 tahun harus minta izin sama walinya. Tidak ada itu. Itu ketentuan negara saja. Bukan syariat. Gampang izin sama wali itu gampang. Pak. Ini kamu bapakmu mesti. Dia nih, Pak. Ya, sekarang gimana lagi? Kalau bapaknya ngerti kondisi anak seperti itu. Kalau bunganya biarkan apa namanya berkelana bahaya. Ayo, dengan cara menikah. Tamam? Bagi mereka yang belum siap menikah, obatnya ialah jangan terlalu banyak ikhtilat. Jangan sering campur baur laki-laki perempuan. Repot. Kamunya dalam kondisi bunganya mau bersemi. Di sekitar kanan kiri depan belakang kamu itu perempuan. Ya perempuan nih pakai tutup kabel begitu kayak baru gagak mending. Itu saja kamu sudah debar-debar hati kamu itu. Nah iya, coba kalau kamu misalkan apa di sebuah ruangan sedang masuk ke perpustakaan ingin membaca buku. Pas di samping kamu, jaraknya 1 meter dengan kamu. Ada seorang wanita yang menggunakan hijab syar'i di samping kamu. Kamu enggak lihat bagaimana keadaan dia, enggak tahu. Kamu lagi baca. Lihat seperti sekarang kan itu saja deg-degan. Siapa gerangan ini? Loh. Itu bahaya, apalagi yang kemudian di sampingnya kamu itu. Allah musta'an dengan sifat kamu melihatnya. Nah, ngerti raine, ngerti cungure, ngerti kasihane, tambah acur ya ikhwan. Nah, ini diantaranya. Obatnya ialah ada mengikhtilaf, tidak campur baur lagi perempuan. Yang berikutnya, pandangan mata itu jangan dibiarkan keliaran. Dan kemudian matanya tuh sono aku mari. Nyari musuh terus. Nah, begitu. Ya rusak ya ikhwan. Dengan nazrah. Nazratan wahidah. 1 kali pandangan. Perkataan yang sana binti nasihat. Allah membuat penyakit dalam hati kamu. Lagi itu. Sekali mana? Sekilas berkelebat. Langsung di sini menancap. Menghujamnya itu kalah. Yang namanya. Apa namanya. Cor-coran dalam itu. Pondasi cekerayan itu. Kalah itu. Ini luar biasa. Masuk dalam roh hati yang paling dalam. Allahumma musta'an, Allahumma musta'an. Nah, Ustaz. Maka obatnya tinggalkan itu semuanya, ikhtilat, lihat apa namanya perempuan, apalagi yang namanya pacaran dengan perempuan, apalagi yang namanya cabat tangan, apalagi yang pandang-pandangan langsung, atau yang semisalnya. Allahumma musta'an dan banyak-banyak berpuasa. Paham ya? Kemudian kalau memang sudah enggak bisa tahan, suwat nikahlah saya pernah diputus pacar karena dia dapat yang baru. Wah, Allah Ustaz, nelongso benar. Dan kawin, aduh, tidak ada harapan. Dari putus, dapat yang baru, nikah lagi sama yang baru tadi. Ya wis. Dan saya sama dia saling maaf. Iya, saling maaf. Tetapi dia ingin telepon terus kepada saya. Nah, ini. Tapi saya tolak. Karena demi kebaikan dia dan keluarganya. Selama sedikitnya 1 tahun. Baru boleh telepon atau silaturahim. Bagaimana sikap saya ini? Ya keliru. Lalu kemudian. Nanti yang tahu dulu. Baru silakan telepon sama saya. Telepon dua hari. Telepon sekarang. Telepon setahun lagi. Sama itu siapa? Itu bukan mahramnya kamu. Walau bukan istrinya kamu. Istrinya orang lagi. Hah? Lah ya apa ketika dia setahun lagi telepon kepada kamu? Hah? Ingat dengan masa-masa lalu dengan diri kamu yang indah penuh dengan bunga itu. Apa yang kemudian membangkitkan masa mudanya yang dulu itu? Nah kalau kemudian ketahuan sama suaminya, bagaimana sikap sholat itu? Kalau suaminya seyus memang banci ya kan? Reuni, gak apa-apa, reuni. Padahal laki-laki yang tahu tanggung jawab kepada istrinya, marah besar itu. Wah, apa kamu ini? Ngamuk. Hah? Jangan telepon. Hah? Istri kamu nyapa orang. Mas, itu kenapa? Sopo itu. Enak itu, mas. Bujumu duduk. Apalagi telepon. Sudah kan menghancurkan keluarga dia. Halas, kalau kamu tahu secara hukum dalam Islam yang namanya pacaran tidak boleh. Hah? La yakhluwanna ar-rajulu bi imra'atin illa syaitanu thalithuhuma. Tidak ada seorang laki-laki pun yang berkhulwat dengan seorang wanita melainkan syaitan yang ketiga. Halas, ya. Syaitan ente dikipasi terus. Iya. Terus bunganya itu bikin bersemi. Enggak pernah layu. Iya, terus begitu. Akhirnya apa? Ya Allah, terjadilah apa yang terjadi. Kalau kamu sudah tahu bagaimana hukumnya secara syar'i, tinggalkan. Tinggalkan semuanya itu, lupakan ke semuanya, perbaiki diri kamu. Tinggalkan masa lalu yang hitam itu, walaupun menurut kamu dulunya sangat indah, itu hitam ya kan, salah. Melanggar syar'i. Lupakan itu semuanya. Kalau kamu tidak bisa melupakan, segera kamu menikah. Segera kamu menikah. Sebagai ganti, obat dari itu semua. Allahumma. Dan jangan kemudian mengizinkan setahun lagi telepon. Allahumma. Memang para pemuda-pemuda. Anak punya seorang sahabat akrab. Yang sama-sama satu kontrakan. Tapi, semenjak saya mengikuti taklim, dia sangat membenci saya. Sampai kepada tahap dia mengusir saya dari kontrakan. Anak masih tetap berusaha menghubungi dia, berbicara baik dengan dia, tapi dia membalas dengan kejelekan. Pada pandangan Ustaz, apakah anak harus berusaha terus memperbaiki silaturahim dengan dia? Teruskan. Terus dijeli dia dengan yang namanya kerikil-kerikil tanah tadi. Nah, biarkan mereka tadi yang ngasih balasan dengan kejelekan. Kamu tunjukkan sekarang. Bahwasanya persahabatan saya itu tulus. Lillah karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu. Kemudian terus dengan cara yang baik dinasihati, dijelaskan bagaimana keadaan kamu. Wa salam. Tamam. Tapi kalau sudah berkaitan menyentuh sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang dia hinakan, yang dia jelekkan, yang dia itu kan sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, maka kalau ada upaya nasihat nak mempan, tinggalkan. Kalau semata-mata nggak suka sama kamu, maka teruskan upaya untuk menyambung hubungan dengan dia. Ingat ini satu kontrakan ini wedok bodoh wedok, lanang bodoh lanang. Ini sebab tadi barusan membahas masalah itu. Kalau kan saya tanda, satu kontrakan pas sana wedok. Terus mengadakan hubungan terus, saya dapat fatwa dari Ustaz. Wah, jangan macam-macam itu. Lanang betul lanang, wedok betul wedok. Bagaimana menghadapi orang tua yang masih belum bisa menerima anak memakai hitam-hitam? Wah, ini baru perempuan yang namanya ini. Oh, ini apa tuh? Apa ya? Apakah bisa mengenepikan sunnah ini hanya karena orang tua tidak bisa menerima? Ini tidak bisa. Bukan. Enggak demikian caranya. Tadi itu, yang dikhawatirkan bagaimana seterangan tadi ketika pas salin. Hanya karena kepingin ingin berbuat baik atau ingin mengenakkan hatinya orang tua, dikit demi sedikit terus kau makan digerogoti. Tapi kan jangan masa pakai hitam-hitam dulu, nanti aja kalau orang tuanya sudah, lambat laun, jangankan hitam-hitam, pakai jilbab tidak boleh. Cara bagaimana teguhkan hati kamu. Tawakal kepada Allah SWT, banyak doa kepada Allah SWT. Terangkan kepada orang tua dengan cara yang baik, dengan sopan, dengan ramah. Terangkan bagaimana kerusakan-kerusakan para wanita sekarang ini yang dijadikan sebagai barang dagangan. Sampaikan sama orang tua kamu. Sampaikan apa bapak rela? Kemudian saya seperti mereka-mereka itu. Ya dipampang di apa namanya di plang-plang di pinggir-pinggir jalan, apa? Saya misalnya itu apa Rena? Kamu jelaskan bahwasanya dengan cara seperti ini berarti saya menjaga kehormatan saya sebagai seorang wanita, menjaga kehormatan bapak sebagai bapak saya, menjaga kehormatan ibu sebagai ibu saya. Ayo, kalau kemudian apa namanya seorang perempuan itu bebas bergaul, bebas berkelana. Kemudian dia kena batunya. Hilang apa yang selama ini menjadi pegangan dia. Yang rusak bukan perempuan saja. Ia menanggung malu perempuannya. Ia menanggung malu juga bapaknya. Ia juga ibunya. Ia juga familinya. Ia kerabatnya semuanya kena. Allah SWT. Maka dengan cara yang baik. Terus teguhkan hati kamu. Tamam, sambil terus berupaya ngasih tahu ke orang tua dengan cara yang baik, dengan cara yang baik. Nah, yang penting tadi itu aja, tunjukkan akhlak yang bagus, muamalah yang indah, budi pekerti yang luhur, kata-kata yang sopan. Kalau kamu perubahan keadaan tadi disertai dengan hal-hal yang bagus seperti itu, setelah kamu menerima dengan cara yang baik. Nah, teruskan di rumah bantu ibumu nyuci piring lah, nyapu lah, bersihkan jendela lah. Nyabu halaman, enggak ada masalah dengan menggunakan hijab syar'i. Nyabu halaman lah. Agak dah. Jangan ibumu cocok tanam. Di seberang rumah. Punya sawah. Minta bantuan kamu. Pakai hijab yang syar'i. Masuk dalam sawah. Kenapa? Enggak ada masalah. Kalau jauh. Jauh-jauh bu. Jauh-jauh bapak. Ada mahramnya, ada masalah. Bukan penghalang qanabatina asakumullah seorang wanita yang berhijab syar'i untuk beramal yang saleh untuk membantu orang tuanya. Asma bintu Az-Zakar Siddiq radhiyallahu taala anha membantu suaminya. Siapa namanya? Az-Zubair bin Al-Awwam radhiyallahu taala anhu. Itu ngangkut biji-bijian dari tanahnya Zubair, jauhnya itu 3 farsakh dari rumahnya. Berkilo-kilo dari rumahnya itu. Digotong di kepalanya begitu. Apa kamu kira kemudian Asma radhiyallahu taala anha kemudian pakai hijab yang syar'i menggunakan les device dan gampang melakuni sama menggunakan hasyalillah. Ya demikian ya. Tetap menggunakan hijab yang syar'i, terus membantu suaminya. Ada masalah? Ada apa ini? Agar. Tapi kalau urusannya hijabnya Ustaz, saya kerja di perusahaan ini, tapi istri syar'i. Jawabannya enggak mungkin, enggak oleh perusahaan kamu. Kalau diizinkan Ustaz, boleh dispensasi khusus untuk saya kerja di perusahaan ini menggunakan hijab syar'i. Apa iringan kamu? Lanang, tapi enggak oleh, kata baik. Ada ikhtilat, berisal, tidak diperbolehkan dari kaum wanita. terus berupaya. Baik yang ikhwan atau yang akhwat, kita semua terus berupaya untuk ngasih tahu kepada keluarga kita masing-masing tentang nilai-nilai agama yang mulia ini. Tamam, karena kita harus tahu ya ikhwan, mereka itu awam, orang-orang yang gak paham tentang perkara agama ini. Sehingga dengan cara yang indah, dengan cara yang bagus, difahamkan mereka. Saat waktu zuhur, seorang laki-laki tidak bersegera salat karena sesuatu hal. Sehingga dia tertidur dan baru bangun, tapi sudah masuk asar. Dalam hal ini, apakah dia salat zuhur dulu, baru salat asar? Iya. Dia zuhur dulu, baru kemudian dia asar. Inna salata kanat alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat ikhwan diwajibkan kepada mu'minin dengan waktu-waktu yang telah ditetapkan. Zuhur baru asar. Kalau kemudian dia tidak bersegera tadi, dikarenakan perkara-perkara yang daruri, kemudian dia tertidur, maka la syai' alaih. Tidak punya dosa dia. Tetapi kalau misalkan dia tidak bersegera tadi itu, dikarenakan perkara-perkara yang bukan perkara penting, mungkin dikarenakan dia malas-malasan, atau ngulur-ngulur waktu, atau misalnya sakit tiduran, maka dia yasam dengan tindakan dia ikhwan, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imrin ma nawa. Permasalahan yang terjadi di keluarga saya ini adalah masalah harta gono gini, warisan. Paman saya jengkel dan memutuskan pertalian saudara, dan saya sudah berusaha untuk menyambung pertalian yang sudah putus ini, tapi hasilnya nihil. Bagaimana saya menyikapinya? Teruskan. Bagaimana yang sekarang tadi? Terus hubungi paman kamu tadi. Nah. Apa hukum mencium pipi kanan dan mencium pipi kiri bila kita bertemu dengan saudara kita yang sesama mahram? Apakah tersebut adalah sunnah Nabi SAW? Artinya, laki-laki sama laki-laki, begini-begini kalau ketemu gak ada masalah ya? Perempuan sama perempuan, gak ada masalah ya? Tapi yang saya paham di sini, dalam tanda kurung, sesama mahram. Ini, lanang wedok. Iya. Mana dah? Iya lah. Tapi dia mahramnya. Begitu. Misalkan dia paman. Ketemu dengan ponakan perempuannya. Mahram bukan? Mahram. Iya. Apakah boleh mencium pipi kanan, pipi kiri? Itu yang tanyakan ya? Wallahu a'lam bishawab. Riwayat yang saya tahu, anak dengan bapak. Anak dengan bapak ya. Nah. Kalau yang selainnya Allah a'lam. Kita jangan lagi. Fiombor. Nama ya. Yakin insyaallah ikhwan ya. Allah a'lam. Subhanallah. Alhamdulillah. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.